Salat ala Sayyidina Muhammad. Salatun wa taslimun wa azka tahiyyati ya Rasulullah ala al-Mustafa al-Mukhtar khair al-Bariyati ya Rasulullah salatun salli alayhi syafaat darimu nanti. Nabi Muhammad kami berharap bertemu engkau di syurga nanti. Salatun majlis yang ku ikuti. Oh ya Allah, rabbi, tuntunlah kami serta agama yang kau ridhai. Salatun ya Rasulullah.